Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Pada pendengar Radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah, para orang tua, para guru, para pendidik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi ilmu tentang ilmu pendidikan. Karena mendidik bagi orang tua, bagi semua kaum muslimin adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya adalah wajib bagi setiap orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaroh. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tentang ayat tersebut, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, attibuhum wa allimuhum, didiklah mereka yaitu anak-anakmu dan keluargamu dan ajarilah mereka. Jadi makna ayat tersebut adalah bahwa setiap orang tua, baik ayah maupun ibu, diberi kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya pendidikan bagi sebuah bangsa ibaratnya apabila pendidikan itu runtuh, pendidikan itu gagal, maka robohlah sebuah bangsa tersebut. Oleh karena itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi kita yang berbangsa ini untuk serius menekuni masalah dunia pendidikan, terutama bagi para penanggung jawab pendidikan yaitu para orang tua, karena ini adalah ibadah yang mulia dan besok akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan seorang laki-laki yaitu seorang ayah adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan kelak dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita, seorang ibu, seorang istri adalah seorang pemimpin bagi rumah suaminya dan kelak akan ditanya, dipertanggungjawabkan tentang kepemimpinannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sering kita sebut dengan mahabbatullah, dan kita tumbuhkan kepada generasi kita. Tentu saja kita mencontoh bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menumbuhkan mahabbatullah pada generasi sahabat radhiyallahu anhum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tilik sejenak tentang pendidikan yang ada di masyarakat kita saat ini, secara garis besar itu dibagi menjadi tiga metodenya. Metode yang pertama yaitu dibiasakan, kemudian peserta didik tersebut akan menjadi bisa. Jadi dibiasakan, nanti dengan biasa maka dia akan menjadi bisa. Konsep pendidikan ini itu tidak menyentuh sama sekali tentang jiwa atau hati dari manusia. Kalau kita perhatikan, hanya dibiasakan saja itu seperti sesuatu yang dirakit begitu saja, kemudian diuji coba, setelah itu akan menjadi bisa. Jadi tepat sekali, pendidikan dibiasakan kemudian menjadi bisa itu seperti diprogram. Maka pendidikan model seperti itu sangat cocok sekali untuk sebuah mesin, untuk sebuah produk. Itu model pendidikan yang pertama. Walaupun sebagian ya, ada lembaga-lembaga yang menerapkan hal seperti itu. Jadi seolah-olah bahwa hasil dari sebuah pendidikan itu adalah sebuah produk, produk yang bisa dilihat hasilnya, seperti memproduk sebuah alat atau mesin. Kemudian metode yang kedua yaitu dipaksa, terus kemudian dibiasakan, kemudian akhirnya akan menjadi bisa. Sehingga ada pepatah yang sangat masyhur di kalangan dunia pendidikan kita, yaitu bisa karena terbiasa dan terbiasa karena dipaksa. Ini sebuah pepatah yang ternyata beberapa lembaga pendidikan itu menggunakan metode tersebut. Sehingga apabila kita ingin mendidik seorang anak untuk bisa sholat, maka kalau kita menggunakan metode tersebut, yaitu anak itu dibuat setertib mungkin dengan adanya hukuman dan apa namanya hadiah, sehingga anak itu terpaksa ya, terpaksa dia harus berlatih untuk melaksanakan sholat. Setelah itu kemudian dibiasakan untuk bisa sholat, akhirnya bisa sholat. Kemudian ingin mengajari anak menjadi seorang penghafal Al-Quran, kemudian menggunakan metode tersebut tanpa kita memperhatikan yang lainnya, tanpa kita memperhatikan perasaan si anak, kemudian anak itu dibuat setertib mungkin, dipaksa dalam tanda kutip, sehingga anak merasa terpaksa untuk menghafal Al-Quran. Setelah itu kemudian dibiasakan rutinitas, harus setoran, harus murojaah, dan akhirnya akan menjadi bisa, dia bisa menjadi seorang hafidh atau seorang hafidhah. Itu metode yaitu dengan dipaksa, kemudian dibiasakan, dan akhirnya menjadi bisa. Dan metode seperti ini sangat masyhur sekali digunakan di banyak sekali lembaga pendidikan yang ada di masyarakat kita. Perlu kita ketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, metode tersebut adalah metode teori pendidikan behaviorisme. Teori itu berasal dari barat. Salah satu tokohnya adalah John Brodus Watson. Teori tersebut mengatakan bahwa pendidikan itu adalah perubahan perilaku, yaitu adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi seorang guru memberikan stimulus, kemudian si murid atau santrinya akan merespon. Watson menafikan adanya perasaan, menafikan adanya mental. Nah, apa yang digunakan untuk apa namanya media apa yang digunakan Watson untuk merumuskan sebuah teori tersebut? Ternyata Wetson memunculkan teori pendidikan tersebut, yang diuji coba adalah binatang, yaitu dia mencoba tikus, kemudian dia mencoba anjing. Nah, dari hasil perilaku binatang tersebut, kemudian ternyata diadopsikan kepada perilaku manusia. Jelas hal seperti ini tidak cocok dengan fitrah manusia, sehingga banyak sekali metode yang diterapkan dengan model tersebut secara fisik, secara dohir berhasil, kognitif anak menjadi meningkat, hafalan anak menjadi besar, tapi ternyata tidak tersentuh dari perasaan atau hati dari peserta didik atau para santri. Dan ternyata metode tersebut itu sangat cocok sekali diterapkan pada pendidikan untuk melatih hewan-hewan sirkus. Terus kemudian metode yang ketiga, yaitu ada metode yaitu penyadaran, yaitu disadarkan terlebih dahulu, terus kemudian dibiasakan, kemudian setelah itu akan menjadi bisa. Ini metode yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah langsung membiasakan seseorang apabila orang tersebut belum sadar, belum menyadari, belum tersentuh hatinya, belum tumbuh kecintaan, belum tumbuh kesenangan. Rasulullah selalu mendahulukan pendidikan yang adalah pendidikan hati sebelum pada pendidikan pikiran dan pendidikan fisik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah antara lain metode-metode yang kita gunakan, yang banyak kita gunakan. Ada tiga metode. Tentu saja yang metode yang terbaik adalah metode yang ketiga, karena itu adalah metode yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah pertanyaan, kenapa penumbuhan cinta kepada Allah itu sangat penting dalam pendidikan? Kalau kita lihat bahwa rukun ibadah itu ada tiga. Yang pertama adalah mahabbah, yaitu kecintaan. Yang kedua adalah roja, yaitu harapan. Yang ketiga adalah khauf, yaitu rasa takut. Sedangkan mahabbah itu adalah kepala, itulah kepala dari ibadah. Kemudian roja dan khauf itu adalah ibarat sayap dari burung. Maka apabila ketiga itu selaras, harmonis, maka burung itu akan terbang dengan indah, dengan sempurna. Maka tiga unsur seperti ini harus tumbuh semuanya kepada anak-anak didik kita, kepada anak kita, kepada para santri kita, pada generasi kita ini. Oleh karena itu, di antara tiga hal tersebut, yang terpenting adalah mahabbah. Dan itu yang harus pertama kali ditumbuhkan kepada generasi kita, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menumbuhkan mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat-umat beliau, yaitu sahabat radhiyallahu anhum waktu itu? Kita ambil kisah-kisah di dalam sirah-sirah para sahabat, sirah nabawiyah. Kita lihat bagaimana Nabi mencontohkan cara menanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang belum tumbuh imannya, yang imannya belum kuat, belum sempurna. Antara lain kita ambil kisah perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Mekah. Dan pada peristiwa Fathu Mekah itu banyak sekali orang-orang kafir Quraisy yang masuk ke dalam Islam. Setelah masuk Islam, kemudian terjadi perang Hunain itu, sehingga mereka orang-orang yang baru masuk Islam itu ikut berperang pada perang Hunain. Dan sudah masyhur sekali bahwa pada perang Hunain itu kaum muslimin mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang yang sangat banyak sekali. Antara lain mendapatkan unta sebanyak 24.000 unta, kemudian 40.000 kambing, dan banyak lagi harta-harta yang lainnya. Setelah perang usai, kemudian musuh sudah lari, dan hampir-hampir kaum muslimin waktu itu kalah, karena ada rasa ujub di kalangan kaum muslimin waktu itu karena apa? Besarnya jumlah, dan itu diabadikan di Al-Qur'anul Karim. Dalam pembagian ghanimah tersebut yang jumlahnya besar sekali, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan orang-orang yang baru masuk Islam, yang terutama masuk Islam ketika Fathu Mekah. Jadi baru-baru saja masuk Islam. Sebagai contoh, Abu Sufyan bin Harb itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi 100 ekor unta. Kemudian juga diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa uqiyah perak. Namun setelah diberi demikian, ya, ternyata ego dia itu muncul. Dia teringat kepada anaknya yang bernama Yazid. Maka Abu Sufyan tersebut bertanya kepada Nabi, bagaimana dengan anakku Yazid? Maka Yazid, anaknya Abu Sufyan bin Harb, diberi sejumlah yang diberikan kepada Abu Sufyan. Tidak cukup hanya anaknya Yazid, dia teringat anaknya satunya lagi, yaitu Muawiyah. Kemudian Abu Sufyan bertanya kepada Nabi, bagaimana dengan anakku Muawiyah? Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi sama seperti pemberian sebelumnya, yaitu 100 ekor unta dan beberapa uqiyah perak. Akhirnya satu keluarga tersebut mendapat 300 ekor unta. Dan kemudian yang lain, orang-orang yang baru masuk Islam mendapatkan bagian yang besar-besar sekali dari harta ghanimah atau harta rampasan perang tersebut. Kemudian muncullah kasak kusuk di kalangan kaum Ansor. Karena sebagian ya kaum Ansor itu tidak mendapatkan apa-apa. Padahal kalau dilihat dalam peperangan tersebut, justru yang sangat berperan adalah kaum Ansor. Merekalah yang betul-betul melindungi Nabi dan membalikkan musuh sehingga musuh itu kalah. Tapi justru malah mereka tidak mendapatkan bagian apa-apa. Justru orang yang baru masuk Islam, yang mereka hatinya belum kokoh, yang perangnya mungkin hanya ikut di belakang saja, mendapatkan bagian yang besar-besar. Maka terjadilah kasak kusuk. Dalam tanda kutip itu protes dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Yang ceritanya panjang, kemudian mereka yaitu kaum Ansor dikumpulkan di tempat khusus, kemudian dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara lain, ya. Antara lain, apakah kalian tidak terima aku ingin menarik mereka orang-orang untuk tertarik ke dalam Islam dengan menggunakan harta yang hina ini? Kemudian dibandingkan dengan kalian yang nanti kalian akan membawa kurang seorang rasul, pilih manakah kalian? Dan banyak nasihat-nasihat yang lain. Dan kemudian Rasulullah juga meyakinkan bahwa aku ingin mereka masuk ke dalam Islam, dan aku sudah percaya dengan keislaman kalian semuanya. Apakah kalian tidak bangga, tidak merasa memiliki sesuatu yang berharga dengan Islamnya kalian? Maka para sahabat Ansar waktu itu pada menangis, tunduk menyesali kasak kusuk protesnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena menganggap Nabi tidak adil. Karena Nabi bertemu dengan kaumnya, sehingga yang diutamakan adalah kaumnya. Ternyata di balik kisah tersebut ada hikmah, bahwa itulah metode Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menumbuhkan kecintaan, menguatkan keimanan kepada seseorang, yaitu dengan apa? Memberikan harta yang diinginkan, menuruti ego mereka, kemudian menimbulkan atau menumbuhkan kesan positif kepada mereka bahwa Islam itu adalah indah. Ini salah satu contoh kisah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui harta, dengan menumbuhkan ego mereka, kemudian juga menumbuhkan imaji positif mereka tentang Islam. Dalam kisah lain, ada seorang laki-laki pemuda. Dia sudah masuk Islam, namun keislamannya belum begitu kokoh. Karena apa? Dia masih berbuat maksiat. Suatu ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Apa yang dikatakan oleh seorang pemuda tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pemuda tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina." tentu saja membuat para sahabat marah karena menganggap pemuda ini kurang ajar. Sudah jelas zina itu dilarang oleh agama ini, dan jelas-jelas dosanya dosa besar dia meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyadari bahwa pemuda tersebut masih jahil, dia belum paham, keimanannya masih lemah. Apakah kemudian Nabi memaksa, kemudian langsung melarang? Jangan, ternyata tidak. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata Nabi mendekati pemuda tersebut, kemudian diajak berdialog dengan bicara lembut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pemuda tersebut, bagaimana seandainya ibumu dizinai? Maka lantas dengan tegas pemuda tersebut mengatakan, demi Allah aku tidak rela. Maka Nabi bersabda, demikian juga apabila engkau berzina dan bisa jadi yang kau zinai adalah ibu dari seseorang. Kemudian Nabi melanjutkan pertanyaannya, bagaimana seandainya anak putrimu dizinai oleh orang lain? Langsung tegas dia mengatakan, demi Allah saya enggak terima. Saya tidak terima anak putri saya dizinai oleh orang. Maka lantas Nabi bersabda, bisa jadi apabila engkau berzina, maka yang kau zinai adalah anak putri dari orang lain. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana seandainya bibimu dari bapakmu, jadi saudara bapak, ya, saudari bapak, itu dizinai oleh orang? Dia juga mengatakan, demi Allah saya enggak terima, bibi saya dizinai oleh orang. Maka Nabi bersabda, demikian juga pada saat engkau berzina, itu adalah bibi dari seseorang. Kemudian satu pertanyaan lagi, bagaimana kalau bibi dari saudari ibumu itu dizinai orang? Dia juga mengatakan hal yang sama, dia tidak terima. Akhirnya dengan dialog yang lembut seperti itu, dengan bicara melalui hati ke hati, dari hati ke hati dengan kelembutan, akhirnya tersentuhlah hati orang tersebut, dan jadilah hal yang paling dibenci oleh pemuda itu adalah berzina. Jadi zina akhirnya menjadi hal yang paling dibenci oleh pemuda tersebut. Karena apa? Karena metode pendidikan tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan, yang diterapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu ketika ada seseorang memaksa minta harta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dia maksa minta, tapi memaksa seperti kayak merampok gitu. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Nabi hanya memberikan beberapa dari harta beliau, yaitu yang pada waktu itu adalah berupa kambing? Ternyata yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu lembah kambing itu diberikan semuanya. Padahal orang itu tidak meminta kambing satu lembah, tapi diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua kambing tersebut kepada orang tersebut. Kemudian dibawalah pulang, dan begitu sampai di kaumnya, orang tersebut berteriak kepada kaumnya, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam, karena Muhammad tidak takut miskin. Muhammad telah memberikan pemberian yang sangat banyak, dan Muhammad tidak takut miskin. Akhirnya orang satu suku itu, satu kaum itu, masuk Islam semuanya. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, walaupun tanpa bicara banyak, namun yang disentuh oleh Nabi SAW adalah hati. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, seperti Utsamah bin Utsal yang diikat di tiang masjid, akhirnya masuk Islam. Yang seharusnya dia itu dieksekusi, dibunuh mati, tapi ternyata dibebaskan oleh Nabi, disentuh hatinya sehingga dia masuk Islam. Kemudian kita melihat bagaimana Nabi bersikap terhadap orang yang kencing di masjid Arab Badui. Itu oleh Nabi SAW tidak ada kemarahan sama sekali, tidak ada kata tidak, ya. Nabi hanya mengatakan perkataan-perkataan yang positif. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari banyak contoh-contoh bagaimana Nabi menumbuhkan kecintaan, menguatkan keimanan seseorang, yaitu agar orang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menggunakan sentuhan hati. Tidak ada kata paksaan sama sekali. Maka benarlah konsep pendidikan, yaitu disadarkan terlebih dahulu, tumbuhkan cintanya terlebih dahulu, kemudian baru dilatih, diajari, dibiasakan, setelah itu akan menjadi bisa. Itulah metode penumbuhan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat dari kisah-kisah tadi, semuanya adalah termasuk golongan orang-orang yang sudah dewasa. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menumbuhkan rasa cinta atau mahabbatullah kepada anak yang masih kecil? Kita tidak kurang-kurang untuk belajar tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menggali, mengambil faidah-faidah, pendidikan-pendidikan yang perlu kita terapkan kepada generasi kita, untuk menanamkan kecintaan kepada Allah kepada anak-anak kecil. Banyak kisah-kisah yang antara lain, yang pertama, kita lihat pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat, kemudian mendengar anak kecil yang menangis di masjid tersebut. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu beliau tidak menegur anak itu, beliau tidak memarahi ibunya sehingga terus besok nggak usah ke masjid lagi karena mengganggu ulang sholat. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu beliau justru malah mengalah, yaitu memendekkan sholat beliau. Memendekkan sholat beliau, begitu menghargai anak yang sedang menangis. Karena namanya anak itu adalah semua, adalah penting, apa namanya, semua orang itu harus memperhatikan anak tersebut, karena anak itu masa-masa untuk menuntaskan egosentrisnya. Anak itu merasa dirinya lah orang yang paling penting. Karena menangisnya anak dalam hatinya mengatakan, aku ini harus diperhatikan. Ya, dia tidak peduli dengan orang yang sedang sholat, pokoknya aku ingin diperhatikan. Itulah ego anak. Dan ternyata Nabi SAW memahami hal tersebut. Kemudian apabila Nabi SAW sedang memangku seorang anak, kemudian anak itu kencing. Kalau kita memangku seorang anak-anak itu kencing, biasanya langsung kita angkat, walaupun kondisi anak tersebut itu pada saat pipisnya dia itu belum selesai, sehingga kadangkala anak itu menangis. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu didiamkan terlebih dahulu sampai betul-betul anak itu tuntas selesai kencing di pangkuan beliau, sehingga anak itu puas. Karena apa? Kencingnya anak itu adalah ego dia. Dia menuntaskan sesuatu yang menurut dia itu baik. Apabila kemudian di dalam dia sedang kencingnya itu kemudian diangkat, itu akan melukai hatinya. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW, menuntaskan perasaan anak tersebut sehingga puas. Setelah kemudian baru Nabi membersihkan bekas dari kencing tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu lagi kisah yang menarik yang perlu kita ambil faedahnya dalam mendidik anak-anak kita, terutama dalam penanaman kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid sedang mengajak cucunya Hasan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke depan, ke barisan para sahabat, yaitu ke mihrab beliau untuk mengimami salat. Kemudian Hasan ditaruh di samping beliau, kemudian beliau takbiratul ihram, kemudian beliau baca Fatihah sebagaimana sholat yang telah beliau lakukan. Ketika beliau sujud, itu ternyata sujud beliau itu lama sekali, sangat lama sekali, sehingga salah seorang sahabat itu karena khawatir, ya, di dalam hatinya itu mengatakan, si periwayat ini mengatakan, mungkin terjadi apa-apa pada Nabi kok sampai sujudnya lama itu. Apa Nabi sakit, entah ada apa, atau kemungkinan Nabi sedang menerima wahyu. Sehingga saking penasarannya sahabat tersebut diangkat kepalanya. Di sisi lain sahabat yang lain masih pada sujud semua itu. Tapi dia angkat kepalanya karena penasarannya, jangan-jangan terjadi sesuatu pada Nabi. Ternyata setelah dilihat, Nabi SAW sedang di punggung beliau itu ada apa nama seorang anak, yaitu cucunya tadi sedang main kuda-kudaan. Sedang main kuda-kudaan. Kemudian sahabat tersebut kemudian kembali sujud lagi. Setelah selesai sholat, kemudian para sahabat baru bertanya, wahai Nabi, kenapa Nabi tadi sujudnya lama sekali? Apakah terjadi sesuatu ataukah Nabi sedang menerima wahyu? Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Tidak ada apa-apa, cuma tadi cucuku itu sedang menaiki punggungku. Aku tidak ingin memburu-buru dia sampai dia merasa puas dan turun sendiri, kemudian aku baru bangkit dari sujud. Coba kita perhatikan, kalau kita lihat anak tersebut mengganggu apa tidak di dalam sholat Nabi SAW, sholatnya para sahabat, mengganggu apa tidak? Bisa kita katakan dalam tanda kutip mengganggu. Tapi Nabi SAW tidak merasa terganggu, dan itu justru dimanfaatkan oleh Nabi SAW untuk menanamkan kecintaan anak tersebut kepada sholat, kepada sujud. Sehingga setelah si Hasan itu dewasa dijuluki apa? Sajjad, yaitu orang yang sujudnya lama. Itu hikmah antara lain kenapa? Pada saat dia kecil, dia berpersepsi, ya, dia memiliki prasangka bahwa sujud itu indah, sujud itu menyenangkan, sama sekali tidak ada larangan dan sebagainya. Ego dia tuntas di situ untuk bermain pada saat Nabi sujud, sehingga Allah takdirkan dia menjadi ahli sujud ketika dia itu dewasa. Itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam mendidik keimanan, menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan hati. Karena apa yang dididik adalah hati. Kita tidak bisa dengan paksaan, dengan langsung pembiasaan tanpa penyadaran terlebih dahulu. Bicara dari hati ke hati itu tidak dengan keras. Cukup dengan teladan, bahkan tanpa kata-kata pun anak akan memahaminya. Kita bisa sambil sebuah contoh, apabila ada dua orang bertengkar. Kenapa dua orang yang berhadapan pada saat mereka bertengkar itu suaranya keras-keras? Padahal sejelas-jelas berhadapan, kenapa mereka berdua berteriak-teriak satu sama yang lain? Hanya ingin menyampaikan sesuatu yang dihadapannya sampai berteriak. Karena apa? Karena hati mereka jauh. Hati mereka jauh sehingga mereka harus berteriak. Demikian juga apabila kita mendidik anak kita, hati kita enggak dekat, itu biasanya kita ngomong dengan keras. Dengan keras, kadang nadanya perintah. Tapi kalau kita turunkan ego kita, orang tua, kepada anak-anak kita yang belum tumbuh imannya dengan kuat, akhirnya kita bicara dengan lembut. Bahkan tanpa bicara pun anak akan paham apa yang akan kita sampaikan. Oleh karena itu, orang bertengkar itu karena hatinya jauh. Tapi kalau dua orang itu hatinya dekat, maka dengan berbisik saja mereka akan sudah saling memahami. Bahkan tanpa dengan kata-kata saja sudah akan paham. Nah maka apabila kita mendidik anak-anak kita, untuk mendidik hati mereka, maka kita didik dengan hati kita. Tidak bisa dengan paksaan, tidak bisa dengan langsung pembiasaan. Maka kedekatan kita kepada anak, berdialog dengan lembut kepada anak itu sangatlah penting. Kita bercerita tentang kisah-kisah yang membuat anak itu terkagum-kagum, kisah-kisah kepahlawanan, sehingga anak tersebut merasa bahwa Islam itu indah, bahwa Allah itu maha perkasa, Allah itu maha rahmah, Allah itu baik, ya. Allah itu sayang kepada semua hambanya. Muncul setelah muncul seperti itu, diharapkan nanti anak akan tumbuh kecintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sebuah pertanyaan lagi. Kapan mahabbah itu ditanamkan kepada anak kecil? Yaitu ketika umur 0 sampai 7 tahun. Mahabbah itu ditumbuhkan 0 sampai 7 tahun. Kemudian 7 sampai 10 tahun kemudian kita tanamkan rojak harapan. Kita ceritakan surga, kalau kamu sholat nanti akan mendapatkan surganya Allah. Kalau kamu taat kepada Allah nanti akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah 10 tahun menjelang dia balik, yaitu masa murahakoh, kita tumbuhkan rasa khauf dia, ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan 10 tahun dia tidak akan malas untuk sholat sehingga tidak perlu dipukul lagi. Itulah mahabbah, ya, 0 sampai 7 tahun awal, kemudian setelah itu 7 sampai 10 kita tumbuhkan rojak harapan. Kemudian 10 sampai dia balik itu kita tumbuhkan rasa khauf, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kapan masa emas? Masa emas tumbuhnya kecintaan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunasyiranihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia itu Nasrani, Yahudi, Nasrani atau Majusi. Di situ tidak disebutkan fa abawahu yusallimanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Islam. Karena pada dasarnya bahwa fitrah itu maknanya adalah Islam. Maka anak lahir sudah memiliki kecenderungan kepada Islam sebagaimana pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah, bahwa anak lahir dalam keadaan fitrah, pendapat yang paling kuat adalah memiliki kecenderungan kepada Islam. Kecenderungan kepada Islam itulah yang dimiliki oleh anak-anak kita. Dan itu di mana letak fitrah? Fitrah itu adalah tabiat dari jiwa. Sedangkan kalau kita lihat teori behaviorisme tadi, sama sekali tidak menyentuh adanya jiwa, karena mereka mengambil teori itu dengan penelitian melalui binatang. Tapi sayangnya justru teori itu banyak dipakai oleh kaum muslimin. Maka oleh karena itu kita harus memperhatikan kepada anak-anak kita bahwa anak kita itu memiliki jiwa, dan di dalam jiwa itu ada hati. Nah, maka hati inilah pendidikan awal yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa masa emas penumbuhan mahabbatullah itu 0 sampai 7 tahun? Perlu kita ketahui bahwa Allah itu gaib di dunia ini. Allah itu tidak tampak, tidak kelihatan. Mungkin kalau kita bicara tentang Allah kepada orang-orang yang mengandalkan, mendewakan logika, mereka tidak akan bisa beriman, sulit sekali untuk percaya. Tapi kalau kita cinta tentang perkara-perkara yang fiktif, perkara-perkara yang tidak tampak, perkara-perkara yang gaib kepada anak, maka anak dengan mudah dan yakinnya dia akan percaya. Bisa kita lihat, seorang anak mungkin bisa jadi zaman sekarang itu dia dengan bangganya menggunakan kaos Superman. Padahal jelas kita tahu bahwa Superman itu fiktif. Itu tidak ada, itu hanya cerita bohong. Tapi karena anak diceritakan dengan melihat dengan melihat kartun, maka bagi dia itu nyata dan akan meyakini bahwa Superman itu ada, dan itu adalah tokoh bagi dia dan hebat sekali, maka dia meniru-niru. Nah, itu kenapa? Karena kondisi 0 sampai 7 tahun itu alam bawah sadar anak itu sedang terbuka selebar-lebarnya. Terbuka selebar-lebarnya. Sehingga perkara-perkara yang tidak masuk akal bagi orang dewasa, bagi anak-anak itu hebat sekali. Ya. Maka ada kasus seorang anak itu terjun dari lantai atas hanya menggunakan payung. Karena apa? Dia yakin ya bahwa dengan menggunakan payung itu dia akan selamat dan aman. Tapi dalam kenyataan ternyata itu tidak benar. Karena apa? Dia melihat kartun. Di kartun itu ada binatang atau apa terjun dari atas pakai payung dan tidak apa-apa, nyaman-nyaman saja, tidak mati, tidak hancur. Nah, oleh anak itu diyakini betul. Nah, masa-masa seperti ini cuma kita sering sekali terlambat. Kita kedahuluan oleh Superman, kita kedahuluan dengan Batman, kita kedahuluan dengan Transformer dan sebagainya. Kita terlambat. Karena apa? Kita mungkin terlalu abai, ya. Kita kurang serius bisa jadi. Maka kita semangat lebih dekati anak, ceritakan tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha besar loh. Siapa yang menciptakan langit ini? Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu bulan. Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu ada laut, airnya berlimpah-limpah. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Dia akan yakin dengan itu. Mungkin bagi kita alah hanya ngomong saja, tapi bagi anak itu betul-betul nyata gitu. Siapa yang menciptakan Superman? Allah Subhanahu wa taala. Superman dengan Allah kira-kira lebih kuasa mana? Lebih kuasa Allah Subhanahu wa taala itu. Kita kadang-kadang abai di situ, dengan tenang aja kita, dengan seneng, dengan santai-santai saja melihat anak seperti itu kita cuek gitu. Makanya segeralah kita ubah persepsi anak itu, kita arahkan kecintaan mereka kepada kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak 0 sampai 7 tahun kalau ditanya, ya, misal ditanya siapa yang menciptakan bulan, harus bisa jawab. Karena anak itu enggak bohong gitu loh. Mesti dia harusnya jawab Allah. Tapi kalau anak itu enggak bisa jawab siapa yang menciptakan bulan, itu tugas kita harus segera ditanamkan, karena itu masa emas dia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti anak-anak kita yang masih kecil tanya saja, siapa yang bikin hujan Allah? Siapa yang mengatur hujan Allah? Siapa yang bikin laut Allah? Gunung yang besarnya seperti itu siapa yang menciptakan? Allah. Itu harus anak bisa menjawab di bawah 7 tahun sebelum mereka diajari sholat. Ini. Tapi kalau anak ditanya seperti itu tidak bisa menjawab, maka kita harus gelisah. Jangan-jangan kehilangan masa emasnya. Jangan-jangan nanti begitu 7 tahun diajari sholat dia belum tumbuh cinta kepada Allah sehingga malas. Diajari enggak tertarik gitu. Diajari enggak tertarik. Apalagi nanti 10 tahun masih malas-malasan. Dipukul saja enggak mempan gitu. Ini kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Inilah tentang mahabbatullah, ya, yaitu cinta kepada Allah. Itu adalah materi pertama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya. Dan sebelum anak mengenal yang lain, anak harus mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah pokok. Kenapa? Karena antara lain, apa sih yang kita inginkan tentang anak-anak kita nanti kalau dia sudah besar? Dan ini menjadi tujuan kita mendidik anak-anak kita. Ingin kita jadikan apa anak-anak kita nanti? Mestinya kita berharap anak-anak kita nanti adalah sebagaimana Allah bertujuan untuk menciptakan anak kita. Jadi ingin jadikan apa anak kita itu harus selaras dengan tujuan Allah menciptakan anak kita, termasuk menciptakan manusia, termasuk kita juga, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan sebagai khalifah. Ini dua tugas manusia hidup di dunia ini, beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah. Sehingga kalau dua tujuan hidup ini kemudian kita gabung menjadi sebuah konsep tujuan pendidikan, maka bisa kita katakan bahwa anak kita nanti kelak akan berperan ya dalam peradaban yang memberikan manfaat kepada masyarakat dengan sebaik-baik akhlak. Ini yang perlu kita tekankan. Jadi kalau sekarang mungkin kalau kita lihat di kartu-kartu akikoh ya, semoga kelak menjadi anak yang soleh ya, berguna bagi bangsa, nusa dan agama. Itu kalau kita lihat dari tujuan itu sebenarnya pas, walaupun mungkin kita enggak tahu, hanya copy paste saja itu loh. Tapi sebenarnya kalau kita kaitkan menjadi anak soleh betul, yaitu sebagai abid ya, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berguna bagi nusa bangsa itu adalah sebagai khalifah. Peran dia ya, dia memberikan peran kemanfaatan atas keterampilan dia, atas ilmu dia kepada masyarakat atau peradaban ini. Itu tujuan kita. Nah, sehingga kalau kita lihat anak kita nanti begitu dewasa, maka hal yang paling pokok ya adalah semua adalah sebenarnya walaupun dia bekerja untuk urusan dunia, itu semata-mata adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bekerja juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bermain dengan anak-anaknya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapannya seperti itu. Jadi semua yang dilakukan oleh kaum muslimin harus bernilai ibadah. Nah, semua akan bernilai ibadah itu apabila memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas ya. Syarat yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, syarat yang pertama inilah yang harus kita tanamkan dulu, yaitu ikhlas. Untuk apa kamu sholat? Untuk siapa kamu sholat? Untuk Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas. Tidak untuk yang lain, tidak peduli dengan orang lain itu. Itu ikhlas. Dan ini kita tanamkan pada anak-anak kita pada saat masa tumbuh emasnya penanaman kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu 0 sampai 7 tahun tadi ini. Nah, sebenarnya kita mendidik anak kita ikhlas itulah masa emasnya pada saat mereka kecil. Tapi tidak dengan cara kita mendudukkan anak kita kemudian suruh pegang buku, suruh nulis ikhlas adalah, tidak seperti itu. Pembelajaran ikhlas yaitu mahabbatullah di sini adalah dengan hati, dengan dialog, dengan teladan ya, dengan kisah-kisah, menyampaikan kisah-kisah, dengan melihat alam semesta yang memperhatikan mutadabur alam ya, melihat langit, melihat bintang-bintang, sehingga dengan kekaguman itu akhirnya akan bertanya siapa yang menciptakan itu. Maka tinggal kita jawab bahwa yang menciptakan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin manusia. Inilah tentang penanaman mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dewasa, yaitu dengan sebagaimana contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, dan kepada anak-anak kita. Tentu saja menanamkan kepada anak-anak kita berbeda dengan orang-orang dewasa. Berbedanya apa? Yaitu hanya beda anak dan dewasanya, tapi metodenya sama. Sama-sama menuntaskan egonya, walaupun orangnya sudah tua, sebagaimana tadi Abu Sufyan bin Harb tadi, dia egois sekali. Temannya yang lain enggak kebagian, dia malah minta sampai satu keluarga dapat 300 kan. 300 unta, bayangkan 300 unta gitu. Ya. Sedangkan yang lain enggak kebagian, egois sekali dia, tapi oleh Nabi dituruti karena apa? Ingin menumbuhkan keimanan dia biar menjadi tambah kuat gitu loh. Orang yang izin zina tidak dimarahi oleh Nabi, tidak terus langsung dipotong, dilarang, tidak, tapi diajak dialog. Nah, tapi metodenya sama, yaitu tuntaskan egonya ya, kemudian imaji positifnya ditumbuhkan baik itu pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Bedanya kalau masa anak-anak itu adalah masa bermain, sedangkan masa orang tua tidak masa bermain. Bedanya di situ saja. Demikian kaum muslimin, para pendengar Radio Mutiara Quran, sekilas tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan kecintaan menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para murid-muridnya, yaitu sahabat radhiyallahu anhum yang sudah dewasa maupun anak-anak. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau saran dan sebagainya, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Naam Ustaz, jazakallahu khair Ustaz atas penjelasan materinya yang sangat bermanfaat. Dan selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Kami ingatkan kembali bagi Anda para pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp atau SMS di nomor 08953 9903 0417, atau via telepon di nomor 08213645 6545. Baik, kami bacakan pertanyaan pertama yang telah masuk melalui WhatsApp dari seseorang yang tidak menyebutkan nama dan tempatnya, Ustaz. Beliau bertanya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, mau tanya, anak saya berumur 7 tahun, sangat suka sekali bermain di luar. Sedangkan saya merasa khawatir dengan pergaulan yang ada di luar. Padahal kami sebagai orang tua, insya Allah sudah memberikan fasilitas untuk anak kami, agar anak kami merasa betah di rumah. Tapi kenyataannya belum seperti yang kami inginkan. Bagaimana sikap kami sebagai orang tua, Ustadz? Syukran. Ya, kepada hamba Allah, ya, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam mendidik anak. Ada anak masih di bawah 7 tahun, ternyata dia sukanya itu keluar rumah. Tentu saja melihat zaman sekarang yang begitu kerasnya dunia luar, sehingga seorang ibu atau seorang ayah itu merasa khawatir. Nah, perlu kita sikapi bahwa setiap anak itu lahir fitrah. Fitrah itu kecenderungan kepada kebaikan, cenderungan kepada Islam. Sedangkan anak yang belum balig itu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathah." Pena catatan amal perbuatan manusia itu diangkat kepada tiga orang. Yaitu salah satunya wa anisobi hatta yahtalim, yaitu kepada seorang anak sehingga dia itu balig. Ya, maka bisa kita katakan anak kita yang masih di bawah 7 tahun itu tidak dicatat anak yang berbuat salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum dicatat. Ya, belum dicatat. Bahkan kalau ada anak yang sebelum balig itu meninggal dunia, maka tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, karena apa, mereka enggak punya dosa. Maka kita sebagai orang tua harus mengubah pola pikir dulu, cara pandang kita kepada anak. Perlu kita ketahui, sebenarnya pada dasarnya tidak ada anak nakal. Maka anak ibu atau bapak yang bertanya tadi itu, apabila dia keluar rumah, itu sebenarnya dia tidak nakal. Hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, memang potensi dia itu, bakat dia itu adalah sosial. Kalau anak yang memiliki bakat sosial, maka dia tidak akan betah untuk duduk di rumah. Dia cenderung untuk mencari orang, untuk mencari teman, dan selalu ingin bertemu dengan teman-temannya. Itu bisa jadi kecenderungan anak ibu atau bapak adalah bakatnya adalah sosial, itu yang pertama. Jadi keluarnya dia, yang menurut kita nakalnya dia, itu sebenarnya potensi dia yang belum tampak hasilnya. Kalau memang bakat dia itu, ya, yaitu sosial itu, kira-kira ke depan ingin jadi apa, kita bisa membayangkan. Kalau pikiran kita positif kepada anak, maka dalam arti kita mengatakan, oh, anak saya itu ternyata bakatnya sosial, mudah-mudahan besok itu nanti kalau sudah besar, kalau sudah dewasa, dia akan menjadi seorang da'i. Dia senang sekali untuk mendatangi masyarakat untuk mendakwakan agama yang hak ini. Kita berpikirnya positif, ya. Oh, berarti anak saya itu bakatnya sosial. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ya, keluarnya anak ke rumah itu adalah karena apa? Tekanan dalam rumah. Ego dia di rumah gak tuntas, banyak dilarang, pingin ini dilarang, pingin itu dilarang, sehingga dia ingin melampiaskan egonya keluar. Jadi bisa dikatakan keluarnya anak kemungkinan yang kedua adalah jeritan hati dia yang dia tidak bisa menumpahkan di dalam rumah, sehingga dia harus menumpahkannya keluar. Dua kemungkinan itu. Maka tugas orang tua harus mengetahui, termasuk yang mana anak-anak kita yang senang keluar itu, apakah memang potensi dia, padahal di rumah semuanya sudah difasilitasi, kita sering bermain dengan dia, dia sudah puas menuntaskan egonya, tapi kok masih ingin keluar, berarti itu adalah memang bakat dia. Enggak masalah, kita hanya tinggal mengimun dia. Mengimun dengan apa? Pada saat dia keluar, kita karena dekat ya, karena kita dekat dengan anak, maka hatinya dekat. Dengan nasihat pelan saja, dengan nasihat yang lembut, yang sederhana saja, anak akan paham. Nanti kalau bermain, waktunya sholat-sholat ya, kalau bermain itu nanti kamu harus jadi orang yang menyebarkan kebaikan, jangan sampai terpengaruh kejelekan yang di luar. Dia akan ingat terus itu. Umi atau abi, bapak atau ibu tidak melarang kamu untuk bermain, kalau kita yakin bahwa itu adalah bakat dia ya. Jadi nanti setelah pulang ditanya, tadi ada apa? Oh tadi ini teman saya ngomongnya kayak gini, ngomongnya jorok. Langsung kita benarkan setelah saat itu, sehingga besok begitu dia keluar sudah imun ya, sudah imun dengan apa, kepercayaan dari orang tuanya, egonya sudah tuntas. Perlu kita ketahui bahwa kita tidak mungkin akan mengungkung anak kita di rumah untuk tidak keluar rumah, walaupun kita tahu bahwa di dunia luar itu berbahaya bagi anak kita. Namun kita ketahui bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melindungi anak kita. Ada doa perlindungan kepada anak kita. Kita tidak boleh mengandalkan kepada kemampuan kita sendiri yang lemah ini ya. Sekejap mata saja enggak bisa, maka perlu adanya tawakal kita. Kita melakukan amanah ini dari Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Setelah itu, setelah anak keluar, kita enggak bisa menjaga mereka, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu justru yang paling penting. Sehingga kepasrahan kita, tawakal kita bahwa Allah lah murabbi yang sebenarnya, Allah lah pendidik penjaga anak kita yang sebenarnya, bukan kita. Kalau itu sudah kuat, insya Allah kita akan menjadi nyaman dalam mendidik anak-anak kita, menjadi mudah dalam mendidik anak-anak kita. Karena pada dasarnya ibadah itu mudah, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah, termasuk pendidikan itu mudah. Wa may yusaddina ahadukum ahadukum illa ghalabah, barang siapa yang berlebih-lebihan di dalam agama, termasuk berlebih-lebihan dalam mendidik, maka dia akan menjadi terkalahkan, akan menjadi repot sendiri, menjadi kewalahan. Maka bisa jadi pada saat kita mendidik anak-anak kita, kita merasa kewalahan, kita merasa kecapean, itu bisa jadi cara kita salah. Kita terlalu berlebih-lebihan, yang sebenarnya mendidik itu adalah sederhana sekali. Demikian mungkin bisa diambil manfaatnya. Na'am Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Abdul Ghani di Semarang. Beliau bertanya, bolehkah menyetel kartun fiksi atau anime, tapi tetap kami sebagai orang tua membersamainya saat nonton film tersebut, dan menanamkan ideologi bahwa boleh menonton, tapi jangan percaya itu, karena semua bukan orang Islam, dan selain Islam tidak akan masuk surga. Jika pengen masuk surga ya tiru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Itu bagaimana Ustaz? Ya, tafadhol. Ini masalah fenomena yang banyak terjadi zaman ini. Jadi sepertinya anak sekarang itu tidak ada yang lepas dari kartun. Padahal film kartun yang ada sekarang itu jelas-jelas ceritanya, kemudian konten isi dari kartun itu, terus kemudian gambarnya itu jelas-jelas jauh dari tuntunan dalam pendidikan agama Islam. Namun itulah fakta yang terjadi saat ini. Kemudian apa yang kita lakukan? Idealnya anak kita enggak nonton. Idealnya cukuplah dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, kisah-kisah yang banyak sekali, sahabat yang jumlahnya ribuan, kemudian salafus soleh yang jumlahnya ribuan juga, kita ceritakan setiap hari aja itu sampai anak dewasa enggak selesai itu. Ya. Maka kalau kita mempersilahkan dengan yakin dan istilahnya kita itu nyaman-nyaman saja anak menonton film kartun yang itu fiktif, kemudian kita wanti-wanti jangan ditiru, enggak bisa. Karena apa yang dilihat oleh anak akan ditiru ya, itu anak. Kecuali orang dewasa bisa itu, tapi namanya anak, apa yang dia lihat itu akan dia tiru. Hal yang fiktif akan menjadi nyata bagi anak. Maka idealnya memang anak di rumah itu harus ada selalu yang mendampingi, terutama masa emas penumbuhan mahabbatullah, keimanan itu. Terutama dalam hal ini adalah ibu yang tidak memiliki tanggung jawab mencari nafkah. Maka di dalam Islam memang ibu disyariatkan untuk banyak di rumah. Yang terakhir apa? Untuk mendampingi anak itu tadi, masa-masa emas anak yang 0 sampai 7 tahun itu jangan dititipkan orang gitu loh. Itu kesempatan orang tua untuk menumbuhkan kecintaan anak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu idealnya adalah tidak menonton ya. Jadi kita cukup dengan cerita-cerita ya, cerita-cerita yang betul-betul itu adalah nyata ya, yang ada di Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenyataan ya kita tidak bisa pungkiri, sepertinya orang tua kalau seperti itu mungkin nggak bisa apa-apa. Ya, mungkin seorang ibu kalau mendampingi terus, kemudian anak tidak sampai tertarik kepada kartun, mungkin dia nggak sempat ngurusi rumah, hanya mendampingi dan kelelahan. Maka apa yang perlu kita lakukan dengan menyikapi hal ini, karena ini adalah fenomena saat ini. Jadi yang pertama, sudahlah kita melakukan semampu kita. Fattaqullah mastata'tum. Karena mendidik itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, semampu kita sesuai kaidah. Sesuai kaidah dalam Islam, sesuai yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian kita maksimal, ternyata anak kita masih belum puas, ya. Itu biasanya seperti itu, sampai orang tua kadang-kadang mati gaya kan itu, ya. Sudah ini ternyata anak masih bosan gitu loh. Kurang menarik, ternyata lebih tertarik kepada kartun. Akhirnya kita pasrah, mau apa lagi? Kalau kita melarang, mandorotnya lebih besar. Nah, itulah peran kita, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena walaupun anak kita masih kecil, namun anak kita itu lahir fitrah, ya. Dia memiliki perlindungan diri, ya. Dia memiliki perlindungan diri. Selama orang tua itu lebih dekat daripada kartunnya, walaupun mungkin dia nonton kartun, maka anak akan lebih percaya kepada orang yang paling dekat, yaitu orang tuanya. Tapi kalau ternyata orang tuanya itu kalah dekat dengan kartunnya, ya, maka yang dianut, yang diikuti oleh anak itu adalah kartun. Maka solusinya adalah, walaupun mungkin anak kita terpaksa, ya, tanda kutip terpaksa harus nonton kartun, maka kedekatan dia dengan kartun jangan sampai mengalahkan kedekatan kita kepada anak. Maka sering-seringlah kita memuji dia, ya. Sering-seringlah kita mengajak dia bercanda, bermain, kita ajak jalan-jalan, kita tuntaskan egonya dia. Sesekali mungkin dia ingin coret-coret tembok, gak masalah, biarkanlah. Mungkin siapa tahu besok jadi menjadi ahli seniman, ya, bisa menghias masjid dan sebagainya dengan indah dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi kedekatan inilah yang menjadi solusi kita menghadapi dunia saat ini yang begitu keras bagi anak-anak kita dan membahayakan. Karena secara prinsip anak akan percaya kepada orang yang dekat dengan dia. Kenapa ada anak itu kalau dinasihati orang tua susah sekali, justru kalau dinasihati oleh gurunya langsung diterima? Karena apa? Gurunya lebih dekat daripada orang tuanya, ya. Kenapa anak kadang-kadang lebih nurut kepada temannya daripada orang tua? Karena apa? Temannya lebih dekat daripada orang tuanya. Nah, makanya tugas kita adalah merebut kedekatan itu dari siapapun, ya, dari siapapun. Maka kita rebut dengan apa? Dengan perhatian. Apa yang dibutuhkan anak kecil? Anak kecil itu butuhnya dituntaskan egonya itu loh. Ya, dia pengin berantem, ya sudah, sesekali biarkan saja, kita selama dia tidak berbahaya, sudah, biar dia tuntas kan. Jangan disalahkan, jangan dilarang. Nah, ini terkaitan dengan masalah ucapan kata jangan gitu ya. Ini jadi fenomena antara para pakar psikolog modern mengatakan tidak boleh mengatakan kata jangan kepada anak semua. Tapi satu sisi para ustadz-ustadz mengatakan, karena ada di surat Luqman menasihati kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan engkau sekutukan Allah. Sehingga akhirnya ustadz mengatakan bahwa boleh mengatakan kata jangan kepada anak. Nah, sampai sekarang itu belum ketemu titik temu. Nah, kita coba untuk mengulas ya masalah ini, ya. Kita ambil contoh-contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi berinteraksi kepada anak-anak? Ternyata Nabi tidak pernah mengatakan kata jangan, ya. Kepada anak kecil jangan, yang tadi cucunya naik kuda-kudaan dibiarkan. Kepada anak yang nangis saja dibiarkan, ya. Kepada Anas bin Malik yang disuruh enggak melaksanakan tugas saja tidak dimarahi oleh Nabi, ya. Anak tersebut disuruh malah nonton temannya sedang bermain, kemudian dicari oleh Nabi, ketemu Nabi disuruh, kemudian dia melaksanakan tugas, malah gantian Nabi yang nonton anak-anak bermain gitu loh. Jadi untuk anak yang masih tumbuh egonya 0-7 tahun itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kata jangan, termasuk kepada orang-orang yang imannya enggak tumbuh, ya, seperti contoh-contoh tadi, ya, orang yang minta harta, orang yang kencing di masjid, orang yang minta izin berzina, itu enggak ada kata jangan. Karena apa? Imannya belum tumbuh, itu seperti anak kecil. Ya, kalau anak kecil kan 0-7 tahun itu, masa-masa penumbuhan keimanan itu enggak ada kata jangan. Tapi kepada orang-orang yang sudah kuat imannya, ya, seperti Mu'adz bin Jabal, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Mu'adz bin Jabal, wahai Nabi, tunjukkan kebaikan kepadaku, maka Nabi memegang lidah, kufa 'alaika hadza ya Mu'adz, nah, jagalah ini Mu'adz. Nah, kemudian Mu'adz seolah-olah enggak percaya, wahai Nabi, masa dengan lidah saja, dengan lesan saja kita bisa dimasukkan ke neraka kan? Akhirnya Nabi marah itu. Marahnya Nabi marah karena apa? Keheranan, ya. Sakilat ka umuka ya Mu'ad. Nah, celaka kamu Mu'ad, wong kayak gitu saja kamu kok meremehkan gitu loh. Marah beliau karena apa? Mu'ad imannya sudah kuat. Nah. Kemudian pada saat perang Tabuk, Ka'ab bin Malik tidak ikut perang gitu. Ka'ab bin Malik adalah orang yang sudah kuat imannya dan sudah faqih, ya, sudah paham ilmu, ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Dihajar, tidak diajak ngomong, ya. Pada saat itu tidak diucapkan salam kepadanya, dikucilkan, ya, sampai betul-betul stres itu Ka'ab bin Malik itu. Itu karena apa? Sudah kuat imannya. Tapi itu tidak dilakukan Nabi kepada orang-orang yang masih lemah itu, lemah imannya. Nah, jadi tadi ini masalah, kembali ke masalah kartun, ya. Jadi nah, anak-anak kita yang masih kecil itu betul-betul kita harus lekat, ya. Walaupun mungkin dia di luar itu mendengar apa saja, melihat apa saja, merasakan apa saja yang menurut kita berbahaya, tapi kalau dia dekat sekali dengan ibunya atau bapaknya, maka dia akan kembali kepada bapak ibunya, akan bertanya yang di luar tadi benar apa tidak. Nah, maka apa yang kita sampaikan akan diterima oleh anak-anak, akhirnya menjadi apa? Menjadi imun, menjadi kebal, menjadi terlindungi. Itu yang kita lakukan untuk mendidik anak-anak zaman sekarang atau sering disebut dengan anak zaman now. Nah, demikian. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya, Ustaz. Selanjutnya silakan bagi jamaah di studio yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan dari studio, mungkin ada yang bertanya dari bapak-bapak. Ya, ya silakan. Silakan, Mas. Apakah benar Iya. Iya. Pertanyaan yang bagus sekali. Apakah mengajarkan adab pada anak itu bisa merusak otaknya? Itu jawab, apa itu dugaan yang salah. Anak harus diajarkan adab. Cuma anak itu memiliki fitrah perkembangan, ada fase-fasenya. Ya. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan adanya fase-fase perkembangan anak. Ya. Antara yang pertama tentang perintah seorang ibu menyusui anaknya 0 sampai 2 tahun. Kemudian 2 tahun disapih. Kemudian adanya perintah, ya, untuk mengajarkan sholat kepada anak umur 7 tahun. Muru auladakum bisholah wa hum abna'u sab'isiin sinin. Jadi perintahkan anakmu sholat, ajari anakmu sholat itu ketika mereka itu umur 7 tahun. Sholat yang begitu utamanya, amal yang pertama kali ditanyakan, itu diajarkan 7 tahun. Maka bersamaan penanaman sholat itulah ditanamkan adab kepada anak, yaitu setelah 7 tahun. Maka sebelum 7 tahun, ya, tetap kita mengenalkan adab kepada anak, tapi bukan untuk dibiasakan atau dilatih, ya. Bukan masa pelatihan. Karena masa 0 sampai 7 tahun itu masa pralatih, ya. Masa-masa menumbuhkan cinta adab. Jadi kalau misal kita ingin menanamkan adab, anak kita senang apa namanya hormat sama orang tua sebagai contoh, bicaranya santun, maka 0 sampai 7 tahun kita tanamkan bahwa orang tua itu orangnya baik gitu loh. Ya, walaupun mungkin pada saat itu 0 sampai 7 tahun anak itu masih liar, belum beradab, tapi paling tidak sudah tumbuh kecintaan bahwa orang tua itu baik. Ya, bahwa orang tua itu menyenangkan. Orang tua itu sayang kepada anak, kepada saya. Sehingga begitu 7 tahun dia diajarkan adab terhadap orang tua, senang sekali. Karena namanya manusia itu akan mencintai orang yang berbuat baik kepada dia. Ya. Kalau waktu kecil kita sering menekan anak kita, ya 0 sampai 7 tahun, kita tekan, itu ada luka persepsi dalam diri anak. Hatinya akan terluka. Maka anak akan mengatakan bahwa bapak saya, ibu saya jahat. Maka begitu dia 7 tahun diajarkan adab tentang bakti kepada orang tua, sopan pada orang tua, dia gak suka. Karena apa? Wong dia enggak baik kok, bapak saya sama ibu saya enggak baik sama saya suruh hormat kepada dia. Makanya tetap semua itu diajarkan, cuma pakai metode yang sesuai fase perkembangan anak. Jadi pelatihan adab ini yang perlu kita ketahui, ya, itu mulai 7 tahun. Tapi kalau penanaman itu dari kecil, ya, cuma itu tadi 0 sampai 7 itu kecintaan, kecintaan. Terus masalah kebersihan, sebagai contoh ada masalah kebersihan. Mungkin waktu kecil anak kita masih suka buang sampah sembarangan, ya, tapi kita tumbuhkan cinta kebersihan, cinta kebersihan anak itu. Sehingga begitu cinta kebersihannya dia itu sudah tumbuh, maka kita tanamkan adab tentang kebersihan, dia akan suka sekali. Karena apa? Dia sudah cinta dengan kebersihan. Nah, kebanyakan kita langsung dengan pelatihan tanpa ditumbuhkan dengan kesadaran. Nah, itu kembali kepada teori behaviorisnya anu tadi Watson itu tadi kan. ya, ya seperti binatang itu, karena apa, kita tidak menyentuh jiwa, padahal namanya manusia itu ada jiwa, ya demikian. Naam, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya silahkan ada jamaah lagi yang ingin bertanya. Belum? Ya, pertanyaan selanjutnya dari WhatsApp Ustaz. Dari Ibu Nita di Cinde. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal dengan keluarga besar. Saya punya anak balita. Ada beberapa perilaku dan sifat keluarga besar yang sangat tidak baik dan tidak pantas untuk ditiru, seperti merokok, suka marah-marah, bicara kasar. Bagaimana cara saya supaya anak saya tidak terpengaruh oleh mereka? Kalau saya menjauhkan anak saya dengan keluarga tersebut, takutnya keluarga tersebut tersinggung. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Ya, tafadhol Ustaz. Ya, Ibu Nita yang ada di Cinde, Semarang ya, mudah-mudahan Ibu diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk mendidik, semoga anak Ibu menjadi anak yang soleh atau salihah. Caranya sebenarnya sama seperti yang sudah saya jawab tadi. Khawatir terpengaruh oleh keluarga besar ya, yang masih merokok, bicaranya kasar dan sebagainya. Anak akan kembali percaya kepada orang yang paling baik dan paling dekat dengan dia. Maka jadilah ibu sebagai orang yang di mata anak itu orang yang paling baik di dunia dan paling dekat dengan anak. Maka insya Allah ta'ala kalau sudah seperti itu, apapun yang dilihat anak yang di luar itu sudah enggak akan mempengaruhi anak tersebut. Karena apa, semuanya akan kembali kepada ibu semua ya. Dia tidak akan percaya kepada orang lain, karena orang yang paling baik yang akan dipercaya yaitu ibu itu sendiri. Makanya insya Allah jangan khawatir ya. Tapi kita juga tidak boleh ya menggantungkan kemampuan kita sendiri ya. Walaupun sekejap mata kita enggak boleh mengandalkan kemampuan kita ya. Maka kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita mohon perlindungan agar Allah Subhanahu wa taala melindungi anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh yang tidak kita inginkan. Demikian. Naam Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Sepertinya itu pertanyaan terakhir Ustaz. Yeah, yeah. Dan selanjutnya silakan Ustaz untuk kesimpulannya sebagai yeah. penutupnya. Sebagai kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan kali ini, ya saya berpesan kepada para orang tua, marilah kita mulai menseriusi tentang pendidikan ini. Saya yakin semua orang tua sudah serius. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya menjadi orang bodoh. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya menjadi jahat ya. Bahkan seorang penjahat pun tidak ingin anaknya nanti menjadi penjahat ya. Itu sudah fitrah orang tua, bahwa orang tua ingin anaknya menjadi lebih baik. Namun ternyata dalam melaksanakan amanah itu tidak semata-mata kita hanya ikut-ikutan ya. Kita hanya copy paste yang kita tidak tahu ya. Kita studi banding kemana-mana, ke luar negeri, ternyata yang kita dapatkan sampah ya. Ya. Mungkin di sana sudah tidak berlaku, tapi mungkin kita belum pernah melihat sehingga seolah-olah baru bagi kita. Kita terapkan di tempat kita, ternyata tidak cocok ya. Ini jadi marilah kita kembali ya kepada pendidikan Islam secara kafah. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak? Kita gali terus ya. Hal-hal yang kurang sempurna kita sempurnakan, tapi dalam niat kita bahwa kita selalu mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah guru terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Masalah nanti ada kesalahan dan sebagainya, itu wajar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya kepada umatnya ya, tholabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim seumur hidup. Karena apa? Kita seumur hidup itu belajar. Maka apabila ada kesalahan itu wajar. Begitu ada kesalahan kita benarkan lagi, nanti salah lagi kita benarkan lagi, sampai betul-betul kita menuju kepada kesempurnaan. Walaupun kita tidak bisa sesempurna Nabi dan sahabat, tapi kita selalu berusaha sehingga bertambahnya umur kita, cara kita mendidik anak kita menjadi lebih baik. Harapannya seperti itu. Terus kemudian masalah mahabbatullah ya, kecintaan itu adalah materi terpenting. Itu yang sering luput dalam pendidikan kita kebanyakan. Kita seringnya langsung mentertibkan anak. Kita segera ingin melihat anak kita soleh sedini mungkin. Kita ambil faedah dari hadis Nabi tersebut. Kalau Nabi ingin tampak bahwa Hasan cucunya itu segera tampak tertib, mesti Nabi akan mengajarkan, nah duduk di sini ya, ini sedang sholat. Tapi tidak, ya belum tampak soleh itu. Ya tidak bisa kita melihat anak kita soleh itu sedini mungkin, itu gak bisa. Anak kita mungkin baru kelas 1 SD, kita ingin lihat dia sholatnya anteng, sulit sekali. Saya belum pernah melihat anak yang umur kelas 1 SD itu sudah anteng, kecuali ada paksaan, kecuali ada ancaman itu. Ini kalau dia tidak ada ancaman, gak ada paksaan, saya kok melihat mereka pasti masih noleh-noleh, kadang-kadang masih berlalirat, itulah anak-anak. Makanya kalau kita melihat di masjid-masjid ya, yang sepi dari anak-anak ya, bisa jadi mungkin anak-anak takut dengan masjid. Karena apa? Karena banyak orang tua yang sedang sholat di situ segera ingin anaknya tampak soleh. Ya, mereka segera ingin anak yang TK-TK, yang masih SD, segera ingin tertib. Ternyata itu hal yang sangat sulit sekali dan hampir gak mungkin untuk menertibkan mereka kecuali dengan paksaan. Padahal menanamkan kecintaan kepada anak dengan paksaan itu bukan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendidik hati dengan hati. Maka perlu kita ulas lagi, jangan kita terburu-buru untuk segera memanen anak kita sehingga tampak soleh lebih dini. Anak akan dicatat amalnya itu setelah balik. Harapannya adalah mungkin anak kita yang kecil itu tampak liar, ya belum tertib, tapi kita harapkan tumbuh cintanya kepada Allah. Nanti begitu 7 tahun dia semangat belajar untuk sholat, belajar yang ilmu-ilmu agama yang lain. Setelah itu kemudian 10 tahun dia menjadi mandiri. Karena apa? Sudah cinta. Kemudian setelah itu belajar ilmunya. Kemudian 10 tahun latihan mandiri. Dengan harapan apa? Selama 3 tahun sampai dia balik, kurang lebih 3 tahun, sehingga balik dia sudah mukallaf, itu sudah ringan. Karena apa? Sudah ada cinta, sudah gak ada keterpaksaan lagi. Nah menumbuhkan cinta itu 7 tahun itu paling lama. Ya, mendidih hati itu paling lama dan tidak tampak. Sebagaimana kita membangun bangunan, bangunan yang kita ingin bangun itu kokoh, maka yang kita bangun adalah pondasi. Biayanya besar, tenaga yang digunakan berat sekali, waktunya lama sekali membangun pondasi. Tapi ternyata setelah bangunan itu jadi, tidak tampak sama sekali. Tapi tidak ada pondasi, itu bangunan roboh. Siapa yang dipuji dalam bangunan itu? Tembok, kemudian aksesoris. Tidak pernah kita memuji sebuah bangunan yang kokoh itu adalah pondasinya. Nah, demikian juga anak-anak kita. Pada saat kita mendidik mahabbatullah, tidak tampak pada diri anak, belum tampak soleh, karena apa? Itu hati anak kita gak bisa melihat. Itu yang dinafikan ya, yang ditolak oleh Watson tadi ya, biovirus itu. Dia gak mempedulikan tentang kesadaran, tentang hati, tentang jiwa. Dia hanya melihat perilaku. Sehingga kalau kita langsung mendidik anak kita dengan pembiasaan, maka bisa jadi sholat anak kita itu mekanistik, robotik, tidak sampai kepada hati, hanya biasa, tapi ternyata tidak menyentuh kecintaan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin kita lihat, wah anak saya sudah rajin, tertib, tapi kita enggak tahu apakah dia sudah cinta kepada Allah atau belum. Khawatirnya setelah dia menjadi dewasa, dia sudah tidak takut kepada orang tua, karena waktu dia kecil itu masih takut pada orang tua, dia tumpahkan segalanya. Saya ingin bermain, saya ingin bebas. Sekarang saya sudah besar, saya ingin bisa cari makan sendiri. Akhirnya dia menjadi tambah liar lagi. Itu karena apa? Cinta yang tidak tumbuh ya. Makanya perlu kita sabar dalam menumbuhkan cinta ini. Memang tidak kelihatan sama sekali, tapi kita yakin apabila kecintaan kepada Allah itu sudah tumbuh pada anak kita, walaupun saat ini belum tampak soleh, harapannya dia akan menjadi cinta kepada Allah seumur hidupnya. Dan itu bekal dia yang terpenting ya. Bekal dia yang terpenting adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah keimanan. Demikian yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Dari saya cukup sekian. Apabila ada yang benar itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah itu adalah dari saya pribadi yang masih fakir terhadap ilmu, yang masih kurang sana sini, dan dari setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tadi kajian pada malam hari ini. Semoga kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pekan depan. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Al-Ustaz Abdul Khaliq Hafizallahu taala atas keluangan waktunya di kesempatan hari ini. Terima kasih juga untuk jamaah di studio dan para pendengar sekalian. Jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.